بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان خلقه القرآن وعلى آله وأهل بيته وأصحابه الذين تمسكوا بالقرآن. أما بعد، سعادة الأفاضل ingkang sangat kula takdimi ingkang tansah dipunmulyakaken Allah, para masyayikh, para asatidz, para sesepuh, para kiai sedaya takmir masjid, tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, kanca-kanca panitia, para bapak, para ibu, para sederek, jemaah sekalian ingkang insyaallah tansah pinaringan rahmat mawfirah barokah saha ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kula sopan yang sedaya bikudratillah wa iradatihi tasih pinaringan nikmat agung dipun panggihaken kalih bulan mulya, bulan penuh barokah, bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya ada satu kewajiban istimewa, yakni ibadah puasa. Tahun menika di negara kita ada perbedaan awal Ramadan. Wonten inginane ingkang mulai nglampahi siam dinten Jumat, dulur-dulur Muhammadiyah dan sebagian ormas. Wonten ingkang mulai nglampahi poso dinten Sabtu, dulur-dulur Nahdlatul Ulama, ormas-ormas lain termasuk pemerintah. Dan bakal mriki nderek Jumat maupun nderek Sabtu. Wonten Sabtu wonten Jumat. Kula suwun perbedaan itu pengantos ndadosaken pasulayan. Jangan sampai perbedaan itu menyebabkan pertikaian, pertentangan, lebih-lebih pertengkaran. Itu hanya beda cara pandang. Beda cara pandang itu wajar. Beda cara pandang itu biasa. Beda cara pandang itu lumrah. Kula yakin yang sama dengan katae, cara pandang dan kula pun beda-beda. Ada yang memandang kula ganteng. Ada yang memandang kula biasa-biasa aja. Bahkan ada yang memandang kula elek. Jangankan sampai yang bu, bojo kula mawon, cara pandangnya teng kula biyen kali sakniki wis beda. Biyen kula sering dirayu, saiki sering dicelatu. Biyen kula sering dilem, saiki sering kena sapen. Wong beda cara pandang, lumrah. Many men, many mind. Understand? Yes, apa durung katakan apa yes? Itu bahasa Inggris. Zaman saiki kiai itu sidik-sidik kudu paham bahasa Inggris, meskipun ngapal mau disik. Ladies and gentlemen, ladies-ladies, mangan permen. You, my net, you, oh my net. Kudus Alam, oleh Bang Kudus Untalan. I sing and the two tooling I bloom you. I sing and the two aku ngising mandukur watu. Tooling I bloom you watu nimbuling aku ketemplung banyu. Many men, many mind. Banyak orang, banyak pendapat. Wong akeh iku pirang-pirang. Seje wong, seje omong, seje cangkem, seje gunung, seje ati, seje gati, seje utuk, seje kerentek, seje hidup, seje karut, seje silit, seje anggit. Gak mungkin wong akeh kok pendapatnya podo kabeh. Misalnya di desa mriki, kelurahan mriki, badhe ngawontenaken acara sedekah bumi, terus rapat musyawarah. Kira-kira sing derek rapat ten mriku pendapatnya padha sedaya apa beda-beda? Mesti beda-beda. Ana sing usul, "Lah pengajian ae." Ana sing usul, "Gak, dangdutan." Ana sing usul, "Gak, andaan," macam-macam. Sak dulur, dulur kandung, tunggal bapak, tunggal ibu, iku kira-kira nek dijak musyawarah pendapatnya padha sedaya apa beda-beda? Beda-beda ibarat ndok pitik sak petarangan, tunggal babon, tunggal jago. Niku mangkel yang menetes kira-kira kelire padha sedaya apa beda-beda? Mesti beda-beda. Jangankan sak desa, sak omah, sak keluarga, sak dulur, iku ae pendapatnya wis beda-beda. Misale rapat keluarga karo mantu, terus rundingan, mesti pendapatnya beda-beda. Lagi bapak sebagai berkatannya wis beda-beda. Ana sing usul berkatane biasa-biasa wae melu umume wong. Ana sing usul gak berkatane sing gedhe, isin karo bakal bisa. Bakal bisa soki biasa berkatane gedhe ya ojo kok iso negara. Ben kala yo opo. Ana sing usul gak berkatane gedhe-gedhe wae berine ben akeh. Mesti pendapatnya beda-beda. Nah, beda pendapat itu hal yang lumrah, makanya kula suwun dewasa dalam menyikapi perbedaan, tasamuh, toleransi, saling menghargai, termasuk umpami benjing Idul Fitri niki kok wonten perbedaan umpomo, tapi insya Allah wonten-wonten perbedaan mungkin-mungkin sakit saling, amin Allahumma. Dan jenengan dari ulo, ulo berani memastikan Idul Fitri benjing niku jatuh pada tanggal 1 Syawal. Kok salah omongan kula? Enggak kok diguyu. Lah yang benar, Idul Fitri benjing jatuh pada tanggal 1 Syawal. Mbuh tiba tanggal 19, mbuh tiba tanggal 20. Itu kan juga beda cara pandang malam. Makanya kalau suwun rukun, tasamu saling menghargai, umpomo ana sing 19 ana sing 20, nggih kula suwun sing 19 menghargai 20, sing 20 menghargai 19. Namanya saja sudah berbeda, enggak mungkin ada titik temunya. Wong wis beda. Oleh genteng nyalake badhe geger tiwasan rame. Sing 20 nyalake 19, 19 nyalake 20. Jare sing riyoyo tanggal 19, awakmu ku ya apa? Wis riyoyo kok isih poso. Haram riyoyo-riyoyo kok poso. Jare sing tanggal 20, ya awakmu sing salah. Isih Ramadan kok wis riyoyo, goblok. Ya mari-mari, perbedaan itu sunnatullah. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kula nate damel contoh. Sikil kula loro. Niki padha napa beda? Sapa ngomong padha? Mbok anggap kiwa karo. Enggak, beda. Mung kiwa kalih temen. Sing damel beda sikil kula loro niki bapak kula napa ibu kula? Gusti Allah. Ngono, pisan meneh. Kula kalih bojo kula padha napa beda? Jelas beda. Mereka kodoh tak saya apa. Mereka apa caranya? Apa ini benteng? Anggar malah. Tapi justru perbedaan itu indah kalau kita bisa menyikapi perbedaan itu indah kalau kita ngerti porsi kita masing-masing. Nun sewu ibu, wajah saya kelihatan indah. Menurut istri saya, menurut rampung si sorai. Kenapa indah? Karena ada perbedaan. Mergo beda-beda, ana sing dadi lambe, ana sing dadi irung, ana sing dadi mripat, ana sing dadi tangkupan, ana sing dadi itep, ana sing dadi alis, ana sing dadi pipi, ana sing dadi bathuk. Coba umpama wajah kula sak rai ku isine padha kabeh irung tok. Kaya apa dadine? Makanya sampean lek kepengin rukun ora kudu ngenteni padha. Rukun itu gak kudu padha. Misalnya ini kodoh orang rukun ya, kodoh organisasi ini orang rukun kata-kata, kodoh partai ini orang rukun kata-kata, kata kodoh-kodoh lengok, lengok letik, lengok gas, sakit rukun ngomong kata gak bisa, tapi beda gak dalam rukun, enak buat ini gula kali kopi, beda rupanya beda, bentuknya beda, sifatnya beda, rasanya beda. Gula putih, kopi ireng. Gula legi, kopi pahit. Tapi nek gelem rukun, berpadu, campur dadi siji nek gelas, godhokne banyu umup mongah-mongah sungkep dijokne diudek. Menake ora karuan, iku senenganku. Saya mboten aku gak dikai. Ngono. Gak podo tapi gelem rukun, menak. Halo. Wong wedok karo wong lanang yo gak padha. Saapapane yo beda. Nek gelem rukun, enak. Mlebu kamar wong loro iso delok-delokan. Saman kok duwe ngono, Pak. Ayo, apa iku karo nek ngono gak padha. Ngono kok digathuk-gathukno yo apa ngono dhewe. Kan iku mergo beda, justru karena perbedaan itu nikmat. Yang penting kita ngerti porsinya masing-masing. Wah, Muslim Muhammad. Sebagaimana perbedaan, halo, jari tangan yang lima, drijine tangan cacahe lima, niki padha sedaya napa beda-beda? Beda-beda. Gedine ora padha, dawane ora padha, dukune ora padha, jenenge ora padha. Tugase beda-beda, fungsinya beda-beda, tapi rukun. Kompak. Enak dari ini. Ini jenisnya apa? Jempol. Terus pinggirnya jempol ini apa? Penuduh. Penuduh ini telunjuk barang. Ini apa? Penunggul. Terus ini manis. Terus cilik jemen ini. Sentilnya apa? Ada kelingking-kelingking. Pemainnya. Hancur wong bakal niku kemenyek-kemenyek. Marani jentike kelingking. Iya, wong saiki ngono ya. Mantun nek Surabaya marek wae ya. Padahal asline lamongan. Omahe pinggir gawan iki serbarongan. Lah iki mampu ning Surabaya kok wae ya. Ngomong wis bahasa Indonesia. Mencolot Jawa itu gak gelem. Ngomong karo bojo ya bahasa Indonesia. Wong lanang arep ganti klambi, meleki gak ketemu takon bojone, "Mama, klambiku yang batik kok deket di mana, Mama?" Jare bojone, "Itu papa saya cendelkan di jabal itu." Cendelkan di jabal. "Mau tak pakai, Mama? Tolong jubokkan." Eh, gitu aja kok minta dijubokkan toh? Ayo jubok-jubok sendiri. Kenapa nggih wong sakniki iki saiki nyelokne anake bapak ibu wis gak ono kok kuno mama kok patel mama padahal asline yo jero dulu manggon patel marah mama iya yo mboke yunge arek kabeh mama anake itu ke sekolah anu yo gelek ibuke kan kano karo bapake takon pak mama ke mana bapak oh bapakne tuwa arek jawab itu mamamu tuh lagi menek arek. Memekar, akhirnya sono ikut mama aja ya, kan papa mau berangkat becak. bubuk aku. Iki jenenge beda-beda. Fungsinya beda-beda. Bentuknya beda-beda, tapi kompak, rukun, dikomando sama hati. Arep mangan misale. Ayo mangan. Mulo kabeh kompak mingkup bareng. Iki umpama ana siji sing mokong gak gelem mingkup, jempolan nang mokong. Iki kira-kira iso muluk ora ya? Lho. Dikomando karo ati mergo ana cewek liwat, mayu. Ono cewek, ayo padha mbegar bareng. Ono musuh dikomando karo ati. Ono musuh, ayo degem. Ngene kompak. Padahal namanya beda-beda. Ini jempol. Jempol ku kiai. Ulama. Ulama itu harus jempol. Lek alim, alim teman. Lek pinter, pinter teman. Lek iso ngaji teman. Lek goblok ngurumang sanono goblok. Kudu jempol. Ini sering sampaikan. Makanya nek ulang itu ngurumang sani goblok. Lu sering matur. Nopo kula ngaji ten pundi-pundi jebaran ketemu dalil. Jebaran kula ketemu dalil mergo kula gak apal. Lah kok nek gak iso ngomong gak iso bu mongkon keminten. Anjen nek kiai ku nek alim-alim temen, nek pinter ngaji temen, lek bodho rumangsa ono bodhone. Sing garai rumput iki pinter ora goblok ora. Dikono ngarep ora iso apa-apa, dikono mburi gak gelem nyundang-nyundang. Ngerusak tatanan. Santri yang ngono. Nek alim mesti sama alim, nek goblok mesti sama goblok. Selamat. Aku ki goblok. Gak iso maca kitab kuning, gak iso ngaji. Aku tak terima melu kiai, bagian ngubah no montore yai, bagian nyugui dahare yai, bagian ngubah-ngubah. Akhirnya dene opo-opo manut kiai umur maca goblok. Sakolah tinggalin nurut kiai. Selamat. Nek pinter mesti sama pinter jempol. Kiai kudu jempol. Mergo saiki akeh kiai sing ora jempol. Halo. Iku mus kabeh kiai dengar ora. Padang ngono sing gaya eko. Penampilan sih oke, serbane tok guru, 25 meter. Tapi mau dikalono guru om ngantek ngubut-ubut lawak ya. Dan tasbih tok kopi sak kepo-kepo. Dan diumutno tasbih tanggane berdebu. Mun suarane tasbih gandreng alang-alang mercon. Rotak-rotak-rotak. Rotak-rotak-rotak. Nek dikir yang mau mantap, Allah, Paul mantap, yuk. Mungu kondong wedok, ayo lewat isa, yuk, sopoy, hati nanti. Pakai bunga nunggu yang termasuk aku berharap. Iya mangkani, betul gak apa. Mulanya sama nek nilai yang ngupuai, cukup kan jubu itu. Menilai siapa saja, menilai apa saja, jangan hanya dari luarnya saja. Anjir yang mantap dawa, Allah ya tentu muhandan bautin. Coba itu biasanya nyudurnya jeruni. Nek coba yang ini biasanya jeruni yang ini. Nek coba yang ini biasanya jeruni yang ini. Biasanya. Tapi orang kabel. Ojo dikebiah uyak kodoh asin ini. Bukan kabel yang asin itu uyak. Nyatanya umbel asin kan butuh uyak. Bersama ini gak percaya cobaan kok dilihat. Lah asin. Aku tahu gajal ya asin temen lo. Itu kan butuh uyak. Hei. Gedang yang rupanya kuning, biasanya matang. Biasanya, tapi gak kabeh. Gedang yang rupanya kuning itu matang. Kadang-kadang rupanya kuning mergo panasen, munur. Yang jobohnya walus-mulus, itu juga mesti yang jirunya walus-mulus. Kadang jobohnya walus-mulus, tapi jirunya rompeng-ringnya. Gak kedondong, jobo halus, tapi jirunya ringnya-ringnya. Makanya mas-mas, bapak-bapak, jangan mudah tertipu. Ojo gampang kebujuk, jangan mudah terpedaya dan terpesona oleh kehalusan seorang wanita. Kadang-kadang halus apa-apa nih, lagane halus, gayane halus, tingkahane halus, omongane halus, nggih, badhe tindak mungkin halus e. Wadahan jerone yang ngalang-alang mak lampir. Contohnya yang gini-gini semua. rambut koyo jeneng kabir. Halo bro. Iku aja bisa wong jobohe, koyo ngono jobohe sampean gak ngerti lek jero ne tambah nemen. Ngene lho. Ya opo? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bisa niki filme diputer lek mari sakori ning gone MNC TV. Iku ketika belum Islam, ketika belum iman, lek musuhi Islam pol-polan. Di mana ada dakwah agama diperangi, ada kegiatan agama Islam dimusuhi. Iku Umar bin Khattab sebelum Islam. Tapi begitu yo begitu beliau dapat hidayah Allah, bleng mlebu di atine. Diberkat di doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aizal Islam wa hadi Umar wa kula maca Arab mungki sampean paham apa mboten? Blas. Gak paham gak masalah. Cuma ya aku ben lego sampean mantuk-mantuk. Gak paham yo wis pokoke mantuk-mantuk. Aku ben lego. Yo sekedar untuk menghargai saya. Kula Ramadan-Ramadan dugi mriki mergo kula menghargai panjenengan. Kula kula suwun jenengan nggih kedah menghargai kula. Darane pripun? Pakai kula waca mulai harap ya terus jenengan mantuk-mantuk nggih. Gak paham yo wis pokoke mantuk-mantuk. Kula ben seneng. Mabune Islam Umar bin Khattab niku diberkati doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aizil Islam wa hadi Umar ini. Ayo monggo mantuk mantuk. Kan mantuk ya. Masyaallah, masyaallah. Wong gendeng kok sak meneh akeh. Malah lumpuh dadi siji. Begitu mabune Islam beliau kemudian selalu berada di garis terdepan dalam membela agama, membela Islam, mempertaruhkan harta benda, jiwa raga, bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan li'la'i kalimatillahi allati hiya mulia. Ya Allah, sejarah Raden Syahid mun alika sik dadi bandal Lokajaya. Oh, melinge, Pak. Ketemu Sunan Bonang barengi hidayah Allah mlebet ben temanae ilang sifate bandal Lokajaya. Malik Gendang drastis perubahane berubah dari Sunan Kali Joko. Semono kok arek nom-nom semono pengacake modele saiki sik kaya ngono. Joko ora kaya ngono sampean gak urus lek wis oleh ide Allah. Bleng semalih dadi Sunan Joko Kali. Ya maksudnya tukang mancing. Alim menowo. Ngono. Alhamdulillah. Iki fungsinya beda-beda tapi rukun. Jempol niku ono apa? Golali. Yai, ulama harus jempol. Nah, penuduh iki pemimpin. Penuduh niku kudu selalu kenceng. Pemimpin itu harus kenceng, aja nganti bengkong. Menarik sekolah di absen karo gurune. Ali hadir, mosok temane. Ali ngene. Nanti coklat dirijine karo guru. Kudu kenceng, nyuting apa kowe kudu kenceng. Pemimpin itu harus kenceng. Iki ono dana untuk kegiatan keagamaan, dana untuk sarana peribadatan harus diarahkan ke tempat-tempat ibadah, masjid, kenceng teman, TPI, musola, madrasah diniyah, pondok pesantren, nono pemimpin, ojo di umroh. Ini dana untuk pembangunan jalan, kenceng jalan, pavingisasi, aspal, apa mana? Sor, uji nono, ini ono raskin. Beras miskin untuk keluarga harapan betul arahkan itu untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu masih dintet bukan ceng teman-teman makanya kapan ada perangkat desa yang tukang ngendet raskin pemimpin kudu tegas cuncik matanya ini mesti singgati pemimpin kadang ngobor hati ini kalau orang gak nyobos ini penunggul ini gak kena bumbu di diri. Iki sapa? Wong Soge. Wong Soge. Dikendek tengah, dikidiri, dukur diri. Sebagai penyeimbang, sadari bahwa kamu itu besar. Ingat, di kanan kiri kamu masih ada orang yang butuh perhatian kamu. Sebagai penyeimbang. Makanya, kamu nak maca Quran, Quran sing kubut diri. Kamu buka tengah bergeng, ngono, sing ditulis abang. Rupane abang umine waliyatalok itu ayat perekonomian persis di tengah-tengah artinya perekonomian sebagai penyeimbang dalam agama. Penting orang Islam butuh suki. Harus. Cuma kesukian, kekayaan yang diberikan oleh Allah itu harus betul-betul ditasarufkan untuk kemanfaatan umat, kemanfaatan agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalnya di kampung arep ngadakno pengajian, wong sugih kudu berperan. Mergi panitia, jare kate iki pengajian. Iku apa? Anggarane karo kursi piro-piro. Pinten tekan kita, gak usah narik, gak usah urunan, wis dikono nyoh. Ha ngono. Terus konsumsinya piro? Pinten sekawan juta, gak usah urunan, ya kono nyoh. Ha ngono. Terus kiai ini sapa? Kiai ini sing juga Anwar Zahid. Piro, piro, piro. Kau enak ya, kiai kok dibantro dia. Ngono, wes iki sing iki manis, iki pemuda, pemudi harus betul-betul manis. Subhanul yaum rijalul haq. Pemuda di hari ini adalah tokoh di masa depan. Bagaimana akal menolong 10, 20, 30 tahun ke depan? Bagaimana Surabaya? Bagaimana Indonesia 10, 20, 30 tahun ke depan? Jawabannya ada pada generasi muda. Bagaimana Islam 10, 20, 30 tahun ke depan? Jawabannya ada pada generasi muda. Maka siapkan mental kalian. Memang masa muda adalah masa yang paling indah, penuh harapan, tapi sekaligus juga penuh tantangan. Tolong untuk para remaja, ojo men pacar-pacaran, opo pacaran. Tukar menukar kepalsuan, kemunafikan dan kebohongan. Aku paling gak percaya oleh ono pacaran ada yang omong. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Reketek. Teman, kalau di dadamu ada panu, aku tahu. Dan di sebelah kananku ada panu, engkau pun tahu. Pacaran, opo. Karena saya ingin senangani yang mau, belajar males, ngaji males, pacaran, semangat. Senangani gak saja, cinta. Cinta itu indah. Indah itu emas. Emas itu kuning. Kuning itu yang gelimbung di kali. Itu cinta yang naimin. Kemana cinta itu muda. Muda itu hitam. Hitam itu asap. Asap itu karena api. Api itu tempatnya di neraka. Maka cinta-cintaan neraka. Kemana gak cinta itu suci. Suci itu karena wudu. Wudu itu karena hadas. Hadas itu karena entut. Karena cintanya arek nom-nom entut. Sing terakhir yo kuwi. Ngomong kelingking maneh. Bangun nang jentik ngene lho, Dok. Kelingking kok. Iki jentik wong cilik, angklek-angklek, lungguhe dingklek, ora pati duwe-duwe, arang-arang mangan iwak pitik, lawane trimo iwak bedhek. Lek ana apa-apa kecuthik dhisik. Tapi jangan diremehkan ini. Kadang-kadang ketika empat pilar ini tidak berfungsi, dari solako-lako yang mampu mengatasi masalah adalah jentik. Contoh, upil irung, cukil watu, dan asilitik deong. Takut nopo gondok. Enggak kata gak metu-metu iki sing iso ngedek. Nyambut sempolnya suwek kok. Tapi kompak tapi rukun. Tolong ibu bapak saya maruf sama kumullah. Waktu ini dukur bu jam terus-jam terus. Ini sih kok kenjaran terus dengkut begini. Saya ulang keterangan saya dulu nanti ditambah. Di bulan Ramadan ini wayahe kula sampean memperbaiki kualitas diri, menempa diri untuk menjadi yang terbaik. Ibarat perjalanane awak dhewe padha karo wis nyawang rene kok. Podo karo perjalanane uler menuju dadi upu. Awale uler, uler iku uler. Apa uler niku? Ya uler. Wong omo penyakit. Kaono wong seneng karo uler. Binatang yang dibenci oleh semua orang, menjijikkan, ngirisi jemberi, mangkon di umbi ae mesti ngerusak iku ular. Mangkon di kayu, kayu ini keropos. Mangkon di godong, godongnya renceng. Mangkon di buah, buahnya bosok. Mangkon di untu, untunya keropos. Ular, tukang di rusuk. Makanya yang mau buang murid di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang tukang di kesro, tukang di rusuk, dijuluki diwakani akan mereka wonten ular yang betul. Apa? Betul makanya kalau diparingi datangi. Sama nurut mulai ular keket nanti ular geni. Lah Fatihah ini siji-siji. Iku gambaran kalau sampean sak dunia Ramadan kaya ular. Kakian dosa, kakian kemaksiatan, kakian kedoliman, orangnya menungso. Iku gampang lakon itu dosa. Menungso, menus-menus kakian. Ular. Akhirnya ular ini sadar kalau di nelek terus gelem ngentung jadi kepompong. Ya wis ngentung pun mboten ngrusak melih. Ngentung meneng gak akan tingkah gak akan pola. Kamu cuma ngentung bal-balan. Gak iso ya mau gila-gila sama dia saya cilik sering dolenan ngentung. Ngentung di lor dikit ndon dilar niki to iku dikir bu lah illallah lah lah illallah entuk Ramadan iki wayahe kula sampean nentung lan ora Ramadan ora oleh ngrasani entuk ora rasa-rasa Ramadan gak oleh gegeran entuk no gegeran sampai Rasulullah pesen kula sampean nek tepak ngakoni poso Ramadan dijak geger karo wong dipadoni wong digegeri wong jawaban ini soal ini aku puasa. Ini kata kontak-kontak yang salah paham. Gak kutu diomong no. Gak kutu diomong no. Artinya tanamkan kesadaran dalam hati, dalam diri kita. Betapa kita itu sedang berpuasa. Gak boleh melakukan ini, gak benar, benar. Gak kok terus digegari karo wong iki karo. Ayo, ayo, ayo. Syukurane, syukurane. Ini soal ini. Malah dijokosi sampean. Amer kosongwa tidak harus seperti itu ya sudah direken menaik paham ya? Karena nomor-nomor kadang salah paham kok baik jadi kalau mau panik kan kalau mau ayo, eh sepulangnya aku sih kosong kalau naik nantang kuk, mari maghrib ya ojo ini saya kayak ngomong enggak untuk bumi ya enggak tak terus ya enggak untuk pikiran kok pokoknya filosofinya orang kosong itu ngen kong sama kakek diajak ada pemerasan tonggok gak sama gak ngerti tambah tonggok sebelah itu gak tonggok sebelah itu anak es balik balik dikodoli arek lanan karena nganis tau minum yang bunuh bareng kamu selecek selecek kabel lecek ujok kakek ngomong gak di stop heh ngentung beres sama kok kudu ngerasa nih wong nanti wongnya gak gena wongnya tuh gak lewat sama wongi kulo begitu eleng wongi kulo langsung eleng ngentung kasih toka, bapak, bapak, Ramadan awan-awan, bersuara, aku nggak ketemu dirayu dan suwe ngasihnya, jangan harap aku termakan oleh rayuanmu. Selaku buju oke filosofi ini ngentung nah, siap-siap aja ini kata Riyoyo ini pake selatuan moro biasa pak, terus kata Riyoyo dikulit juga sama nah, butuhan kaya kaya sehingga aku muda barang-barang kamu semua larang kaya karena muda ini kono kaya hanya ayo, sandali barang kesusah kaya mungkin kono buku hanya ini kakak binanya sama gak isinya boleh nanti sawap ini yang jadi aku sing nyimpen kuwi cuma dikira nang awak mung tok metu jaringan ana sampean gak kira awak iki diam tantang tak sampean butuh dalan nang aku ora enak. Aman aman nang kok ana iso mbar karo dalan ngaji gak kira dalan sungu sampe yang aku sing sampean dalan nang aku. Ngono ku sampean dadi wong lanang menangi dhewe oleh dhuwit entek paling paling yo diranku kalau aku sampean kon ngedol. Aku gak kira satu kemeneh paling gak kira sampean gak mumpung kok lagi dhewe sampean tau aku mikir nang aku wong ngedol nek aku ngedol kurang kaya jan apa karo sampean ora mau ben apa yang ini sampean tak ladeni tau bae aku kurang apa yo apa. Setopen men ya aku kok sampean karo kukur-kukur ngen sampean yo ngono Bu awan-awan sampean pasare bubuk lumah-lumah bojomu kate moro mepet-mepet meritis tangane ene disebar he untungmu sing kene disebar untung kok pusan awan-awan untung kok gagal-gagal. Ramadan kok. Tonton. Ada lima hal yang membatalkan pahalanya puasa. Itu harus juga kita perhatikan. Secara syariat puasa ini sah. Tapi batal ganjarannya artinya tak oleh ganjaran. Kam min shaimin laisa min syamihi ila al-ju' wal 'athas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya. Hanya sekedar lapar dan haus saja. Kenapa? Karena gelengan mau. Lima hal rasani, datunda, datu-datu, gorok, sumpah palsu, an-nadzur bi syahwatin. Ngomong melawan syahwat. Atas-atas. Ulur sing elek kaya ngono mau, gelem ngentung. Ramadan iki waya kula sampeyan ngentung. Coba akhire. Begitu rampung ngentung, ulur berubah dadi apa? Kupu-kupu. Cukup kupu-kupu. Jangan kupu-kupu malam. Ini kupu-kupu malam, ini kupu-kupu. Iya, mau senang. Gak ada beli, dokir. Apal langganan, gak apal. Bukan es mau senang, gak ada beli, dokir, apal. Langganan. Langganan ngisi pengajian. Teman bilionnya kok gak enak tuh. Langganmu langganan apa? Masuk kiai kok nyemuk. Pikir dong pikir. Ngawur ya ngomong. Lulus oleh ngendong malih dadi kupu. Oh kalau udah kupu manggon dia kan merusak. Gak ono kupu kok merusak itu gak ono.